bahkan bahwa zaman yang akan datang lebih buruk daripada yang sebelumnya. Lalu bagaimana sikap kita menghadapinya? Semoga Allah selalu menjaga kita. Amin. Disebutkan dalam sebuah riwayat seperti yang tadi disinggung dalam pertanyaan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Anas bin Malik mengatakan, tidaklah suatu zaman datang kecuali yang setelahnya lebih buruk darinya. Anas kemudian mengatakan, sami'tuhu min nabiyikum. Aku dengar ini dari nabi kalian. Ya. Disebutkan dalam sebagian keterangan, dan juga ini riwayat di sebagian riwayat-riwayat sahabat, bahwa maksudnya adalah kurangnya ilmu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bukan yang dimaksud kondisi duniawi, bahwa tahun ini akan lebih subur daripada tahun berikutnya, tahun ini hujan akan lebih banyak daripada tahun berikutnya. Bukan itu kata beliau. Tapi yang dimaksud adalah kurangnya ilmu. Semakin jauh zaman dari zaman kenabian, ilmu agama semakin berkurang, ulama semakin sedikit. Dan ketika ini terjadi, apa yang berikutnya terjadi? Ya, berbagai hal yang kacau dalam kehidupan manusia. Karena ulama adalah pelita umat. Ulama adalah pewaris para nabi. Mereka yang membimbing umat. Mereka yang mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Mereka mengingatkan. Kalau mereka ini tidak ada, atau mereka sedikit, umatnya banyak, gak seimbang, ya kan? Sehingga keburukan akan semakin banyak. Otomatis seperti itu. Nah, ini kondisi akan semakin seperti itu. Bagaimana sikap kita? Ya, berusaha untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Bertakwa kepada Allah, bekali dengan ilmu, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah supaya selamat dari wabah fitnah yang lahir maupun yang batin. Tadi disampaikan bahwa nikmat bisa berubah menjadi malapetaka. Apakah ketika kita diadab Allah bisa dirubah menjadi nikmat? Ya bisa, dengan kita bersabar, dengan kita istighfar, dengan kita taubat. Tadi kita sebutkan ayat Al-Quran, ya kan? Dengan kita istighfar, Allah akan menggantikan dengan nikmat. Ya. Dan juga dalam ayat-ayat yang lain, Allah menyebutkan bahwa ketika seorang bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, seseorang bertakwa kepadanya, maka Allah akan berikan kenikmatan. Ya, walau anna ahlal qura aman wattaqaw. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit, wal ard dan bumi. Ya. Jadi bisa, ya, dan optimis asal tadi betul-betul dan kita sungguh-sungguh. Apa ada contohnya di umat terdahulu, umat yang akan datang saja ya. Umat terdahulu tentunya ada insyaallah, cuma yang lebih jelas umat yang akan datang yaitu kelak nanti kalau datang siapa? Imam Mahdi. Ya. Berubah keadaan. Menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan sungguh-sungguh bertakwa. Disebutkan di zaman itu bahwa ya, sampai orang yang mau diberi santunan saja gak ada. Dari Baitul Mal, ini siapa yang mau pemberian? Gak ada yang maju. Ketika ada yang maju, menerima, dia menyesal, kok saya menerima. Mau mengembalikan lagi sudah enggak boleh. Ke Baitul Mal. Ya. Kemakmuran yang luar biasa. Sampai dikatakan di sana bahwa nanti ya hewan-hewan ternak akan bermain bersama hewan-hewan buas. Harimau ya akan bermain dengan sapi dan kambing. Serigala akan bermain dengan kambing. Anak-anak akan bermain dengan ular. Gak lagi menggigit. Saking makmurnya gak ada permusuhan. Gak ada gigit-menggigit. Anak-anak akan bermain mulut singa itu. Gak ada masalah. Gak dimakan. Ya. Ini buah dari apa? Buah dari takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Iman. Ya, jadi berubah suatu keadaan karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon dijelaskan tentang irama azan yang sesuai sunnah dan suara azan seperti yang disebut dulu. Ya. Ya, saya kurang begitu jauh mempelajari masalah ini. Tapi di sana ada buku-buku tentang azan ya kan dari para ulama kita bisa dikaji kembali. Ya. Dan di sana juga ada mungkin beberapa contoh dari para ulama. Dan memang ya bab misalnya irama tadi enggak mudah ya untuk menilai begitu saja karena tentu di sana ada yang sifatnya berlebihan, ada yang sifatnya biasa saja, ya, dan nggak sampai kepada tingkatan yang tidak diperbolehkan. Alhasil masalah ini mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih memahami, ya. Wallahualam. Mungkin itu yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.